Lagunya kita nanti kasih aja ya. Lagunya ada Suka Teki dulu. Kita spesial buat Pak Nol dan kita main bersama Romansa News. Kau yang buangku selamat bertugas pula Bapak Kaman dari Polsek Kalimantan dan dari Koramil Pecangaan. Selamat siang sekali lagi untuk Bapak Wakapolsek dan Pak Faiz bersama rekan-rekan semuanya. Selamat siang.